Nabi selagi mewujudkan semua mimpi, karena ku tak berdaya lagi, ku terbaring mati. Hanya Tuhan saja yang bisa berikan aku kesempatan untuk mengulang semuanya. Hidupku di dunia tersesat, kini ku Maaf, pengampun, lagi maaf, penyayang. Jangan takut.